sebagai hamba yang sangat-sangat lemah, yang penuh dengan segudang aib di dalam hidup. Tidak ada pintu untuk kita kemudian berputus asa karena kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Karena Allah Azza wa Jalla terus membukakan pintu taubat pada hamba-hambanya, kapanpun, dimanapun, atas dosa sebesar apapun dan bagaimanapun. Demikian juga, kita tidak boleh untuk lepas kontrol terhadap diri kita yang membawa segudang aib ini, bangga, sombong, angkuh atas apa yang Allah Azza wa Jalla titipkan di dalam hidup ini, mungkin lebih dari orang lain atau orang lain tidak memilikinya, maka kita tidak punya dasar, tidak punya modal untuk kita menyombongkan diri dengan ketaatan-ketaatan yang pernah kita lakukan dan perbuat. Hal ini tentunya mengajak kita untuk mengenal dua hal di dalam hidup, yaitu mengenal pemberi nikmat dan segala nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, mengenal akan diri kita, berbagai macam aib-aib yang kita bawa, kebodohan dan kejahilan yang melekat pada diri kita.